kepada penumpang kereta Bogromo asal Sakit Kepala dengan tujuan stasiun Sakit Kepala Pasar Turi via stasiun Sakit Kepala. Sakit Kepala akan tiba beberapa saat lagi. Para penumpang yang telah sakit kepala diharapkan menuju jalur Sakit Kepala dan bersiap untuk sakit kepala di Sakit Kepala tersebut. Pastikan barang sakit kepala tidak sakit kepala dan dahulukan sakit kepala yang sakit kepala. Selamat menikmati sakit kepala Anda, hati-hati sakit kepala. Semoga Anda sakit kepala sampai di sakit kepala. Jangan biarkan sakit kepala menguasaimu. Cepat, minum Bodrex, efektif redakan sakit kepala Anda. Produksi PT Temposcan Pacific TBK. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.